dalam kehidupan bermasyarakat suatu ketika kita dalam kesusahan atau musibah. Terkadang justru orang Nasrani yang membantu atau memberi support. Padahal kita wajib memusuhi orang-orang kafir tersebut. Ikhwanabillah, hafidhakumullah. Berapa besar bantuan dari negara, dari Saudi terhadap kaum muslimin yang ada di Aceh setelah terjadi apa? Tsunami, ikhwanabillah, hafidhakumullah. Gak dikembar-gemborkan. Jadi gembar-gemborkan. Ikhwanafillah, hafidhakumullah ta'ala. Belum lagi bantuan yang kaum muslimin. Sekian banyak. Jadi jangan menganggap bahwasanya kaum muslimin itu tidak peduli terhadap saudaranya. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita di dalam hadis yang mulia. Matalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atubihim kama salil jasadil wahid. Permisalan orang-orang yang beriman di dalam kasih sayang, di dalam cinta mencintai, di dalam rahmat merahmati, ibaratnya adalah seperti satu jasad. Idza syaka udhun tada'a lahu sa'irul jasadi bis-sahri wal huma. Apabila salah satu anggota tubuh itu sakit, maka rasa sakitnya pun akan dirasakan oleh seluruh anggota-anggota tubuh yang lainnya. Buktinya apa? Tidak bisa tidur malamnya dan demam badannya. Maka kita pun ikhwanakillah hafidhakumullah membantu sesuai dengan kemampuan kita. Dan bahkan salafin membantu sesuatu yang tidak dibantu oleh mereka. Mereka hanya membantu lahirnya. Tapi kita membantu apa yang mampu kita bantu lahir dan batin. Dunia dan agama. Ikhwanakillah hafidhakumullah ta'ala. Lebih-lebih yang dilakukan oleh mereka para ulama. Jadi jangan karena kita itu dasarnya adalah nonton TV, baca koran, taib, kemudian kita terbawa opini bahwasanya kaum muslimin itu tidak peduli. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Qana billah hafidhakumullah ta'ala. Jangan sampai terbawa opini-opini yang demikian rusak ini dengan sebab yang dipropagandakan dari berbagai macam media massa. Belajarlah, kembalilah kita ke agama kita yang mulia. Insyaallah ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan petunjuk yakni kepada kita ke jalannya Allah tabaraka wa ta'ala. Wallahu ta'ala a'lam.